mati sama. Kalau kau pernah patah hati, aku juga iya. Dan seringkali sial datang dan pergi tanpa permisi kepadamu. Suasana